Di dalam ayatnya Allah nyatakan wa ma kana minal musyrikin. Wa ma kana minal musyrikin. Dan tidaklah Nabiullah Ibrahim alaihissalam termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, yang berbuat syirik kepada Allah. Ayuhal mu'minun, inilah agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, agama yang hanif, itu agama yang mukhlisan lillahi azza wa jal fil ibadah, agama yang mengajak untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, inilah agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-130, Allah menyatakan wa qaluhu ta'ala wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Perhatikan sekarang, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Allah nyatakan wa man yarghabu, barang siapa dan barang siapa yang membenci terhadap agamanya Nabiullah Ibrahim, itu agama tauhid, agama yang mengajak manusia beribadah kepada Allah, membersihkan dari amalan-amalan syirkiyat, amalan kesyirikan. Dan barang siapa yang dia membenci agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam illa man safiha nafsah, kecuali orang yang memperbodoh dirinya. Walaqadistofainahu fid dunya, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih Nabiullah Ibrahim alaihi salam di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam di akhirat adalah orang-orang yang salih. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang membenci agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, agama yang lurus, agama yang mengajak untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa millatu Ibrahim hiya at-tauhid wal ikhlasu lillahi azza wa jal. Adapun yang dimaksud dengan agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, adapun yang dimaksud agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, itu adalah agama at-tauhid, agama yang mengajak kepada tauhid, wal ikhlas, agama yang mengajak kepada keikhlasan, artinya adalah memurnikan peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan wa man yarghabu an millati Ibrahim, dan barang siapa yang membenci agamanya Nabiullah Ibrahim, itu membenci tauhid, membenci pemurnian ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nyatakan illa man safiha nafsah, yang memiliki kebencian kepada agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, kecuali adalah orang yang safiha nafsah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang safih, safih itu adalah orang yang dungu, inilah orang yang membenci tauhid, pada hakikatnya mereka adalah orang yang safih, orang yang tidak punya akal. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wasafahu huwa al-khifatu fil aql, yang dimaksud dengan safih itu adalah orang yang kurang akalnya, Inilah keadaan orang yang membenci dakwah tauhid. Orang yang membenci dakwahnya para nabi. Mereka adalah orang yang safih, orang yang tidak punya akal. Wa huwa safihun fi nafsihi wa huwa yaz'umu annahu aqilun. Wa huwa safihun fi nafsihi. Pada hakikatnya orang tersebut adalah orang yang safih, orang yang dungu. Tapi dia mengira bahwasanya dirinya adalah orang yang aqil, orang yang cerdas, ya. Inilah ahlus syirki. Pada hakikatnya mereka adalah orang yang safih, orang yang dungu, orang yang kurang akalnya. Walaupun dia menganggap atau merasa dirinya adalah orang yang cerdas, orang yang akil, tapi pada hakikatnya dia adalah orang yang safih. Barakallahu fikum. Walakinnahu fil haqiqati safihun. Akan tetapi pada hakikatnya orang tersebut adalah orang yang safih, orang yang kurang akalnya. Walladzi yatruku millata Ibrahim safihun. Inilah orang yang meninggalkan agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dialah orang yang safih, orang yang kurang akalnya, orang yang tidak sempurna akalnya. Ini kalau ada orang dia sampai meninggalkan agama tauhid, meninggalkan barakallahu fikum pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah nyatakan walaqad istafainahu. Itu Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam fid dunya. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ini merupakan pujian, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaannya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam aslim, ya. Berserah dirilah. Apa yang dimaksud berserah diri di sini? Yaitu akhlasa dinahu lillahi azza wa jal wa taraka ibadatal awthan wal asnam. Yang dimaksud aslim di sini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam aslim, ya. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam langsung mengatakan qala aslamtu li rabbil alamin. Saya berserah diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Apa yang dimaksud dengan aslim? Kata beliau akhlasa dinahu lillahi azza wajal. Yang dimaksud dengan aslim artinya adalah mengikhlaskan di dalam beragama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada al-awthan, sesembahan-sembahan selain Allah, meninggalkan peribadatan kepada al-asnam, patung-patung, ya. Tatkala Nabiullah Ibrahim alaihi salam diperintahkan untuk tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata langsung mendengar dan langsung mengikutinya, langsung mengatakan qala aslamtu li rabbil alamin. Mengatakan ya, saya berserah diri, itu mentauhidkan Allah, meninggalkan peribadatan-peribadatan selain Allah. Ini semua hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ya. Inilah ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Inilah hendak yang dimiliki oleh seorang muslim. Dia segera untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada al-amr, ada perintah, bersegera. Tatkala ada nasihat, segera untuk diterima. Inilah yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Barakallahu fikum. Ini sifat yang sangat mulia yang dimiliki oleh beliau Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka tatkala mendapatkan perintah yang demikian, wa kasaraha wa hattamaha, Nabiullah Ibrahim alaihi salam langsung menghancurkan, ya, memecahkan patung-patung yang ada sebagai bentuk ketundukan Nabiullah Ibrahim alaihi salam kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sekali lagi, inilah hendaknya yang dimiliki oleh seorang mukmin. Dia tunduk kepada Allah, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya sekedar memecahkan patung-patung saja, wa yatabarra'u min ahliha, berlepas diri dari pelaku-pelakunya, yaitu pelaku-pelaku kesyirikan. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin, bukan hanya meninggalkan kesyirikannya, tapi juga berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Wa hasala lahu ma hasala minal idza'i ala dzalik, maka Nabiullah Ibrahim alaihi salam mendapatkan gangguan, disakiti oleh kaumnya tatkala berusaha untuk menegakkan at-tauhid, difitnah, disakiti dan seterusnya. Ini adalah merupakan sunatullah, sudah merupakan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya yang namanya orang berjalan di atas al-haq, orang mengikuti al-haq, ini terus akan diganggu oleh syaitan dan bala tentaranya. Barakallahu fikum. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, idh qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Tatkala dikatakan kepadanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aslim, berserah dirilah, yakni tunduklah kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin, langsung menjawab, langsung menjalankan, qala aslamtu li rabbil alamin, iya, saya tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ringan untuk melakukan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diantara sebabnya adalah karena al-ikhlas, keikhlasan yang ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga gampang, mudah untuk menjalankan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, gampang untuk melakukan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa ikhlas di dalam beragama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas di dalam beragama, di dalam ayat Al-Quranul Karim sering kita dengar ayat yang memerintahkan supaya kita ikhlas di dalam beragama. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah, dan tidaklah mereka diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali supaya mereka mengikhlaskan untuk Allah subhanahu wa ta'ala agama ini. Ya. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, supaya kita mengikhlaskan, memurnikan agama ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus senantiasa kita ingat tatkala kita beragama, tatkala kita bermanhaj, tatkala kita menjalankan perintah, menjalankan sunnah, hendaklah didasari karena ikhlas, sehingga jangan karena adah, karena kebiasaan, barakallahu fikum, tapi semua didasari keikhlasan. Tatkala memelihara jenggot, tatkala mata di apa, ya ini kain di atas mata kaki, celana di atas mata kaki, hendaklah didasari ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena sudah terbiasa, ya, atau barakallahu fikum, tujuan-tujuan yang lain. Ini hendaklah yang senantiasa kita perhatikan, yang senantiasa kita jaga. Jangan sampai seorang menjalankan din, menjalankan agama, maka jangan sampai seorang barakallahu fikum dia beribadah kepada Allah, ternyata tujuannya adalah hanya sekedar riya, hanya sekedar sum'ah. Maka yang seperti ini merupakan perkara yang sangat berbahaya. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam salah satu contoh bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat cepat menyeru panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kata Syekh rahimahullahu ta'ala, disebutkan di dalam hadisnya Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, inna ala abi fulanin laisa li bi awliya, innama awliya'i al-muttaqun, innama awliya'i al-muttaqun. Perhatikan di sini, al-anu Nabi SAW menjelaskan, inna ala abi fulanin, sesungguhnya keluarga abi fulan laisa li bi awliya, itu bukanlah bagiku orang-orang yang aku cintai. Innama awliya'i al-muttaqun, sesungguhnya orang-orang yang aku cintai mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka di dalam hadis ini dijelaskan barakallahu fikum siapakah orang yang berhak untuk kita cintai, siapakah orang yang berhak untuk kita bela. Ya. Maka disebutkan di sini bahwasanya yang namanya al-walayah wahia al-mahabbah. Yang namanya al-walayah adalah mahabbah, kecintaan. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatabarra'u mimman laisa ala dini tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang yang tidak berjalan di atas tauhid. Ya. Walaupun itu keluarga terdekat, tapi kalau ternyata tidak berjalan di atas tauhid, berjalan di atas kesyirikan, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri. Walau kana min aqaribihi fin nasabi, walaupun ternyata orang tersebut adalah kerabat yang sangat dekat, kalau ditinjau dilihat dari sisi nasab, dari sisi keturunan, tapi kalau hakikatnya pada kenyataannya tidak di atas tauhid atau bahkan berjalan di atas kesyirikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa li bi auliya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencintainya. Fa innahu la yuhibbuhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencintainya. Inilah di dalam hadis tersebut terdapat qudwah, tuntunan untuk kita bagaimana kita menyikapi, bersikap kepada ahlu syirki, kepada orang-orang yang berjalan di atas kesyirikan. Barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullah ta'ala, walaysa lahu bil awliya, maka mereka barakallahu fikum tidak mendapatkan kecintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni la yuhibbuhum madamu ala ghairi dinihi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencintai mereka selagi mereka tidak berjalan di atas agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi ukuran. Siapakah orang-orang yang kita cintai? Mereka adalah ahlu tauhid yang berjalan menempuh jalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin awliya'ur rasulihumul muttaqun. Akan tetapi mereka orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang mendapatkan kecintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un kanu min aqaribihi aw min ghairihi. Baik orang tersebut itu masih kerabatnya atau ternyata barakallahu fikum orang lain, ya. Ternyata orang tersebut orang lain, bukan kerabatnya. Bahkan kalau dilihat dari si nasab sangat jauh. Tapi kalau mereka orang-orang yang bertakwa, maka berhak untuk dicintai. Kalau mereka orang-orang yang berjalan di atas tauhid, maka mereka berhak untuk dicintai. Sebagai contoh, bahwasanya barakallahu fikum Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai ahlu tauhid. Walaupun ternyata barakallahu fikum mereka itu bukan keluarganya, bukan nasab yang dekat. Sebagai contoh adalah Salman Al-Farisi, wa Bilal bin Rabah Al-Habasi, wa Shuhaib Ar-Rumi. Ya. Siapakah tiga orang ini? Apakah masih nasab atau masih ada hubungan nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyebutkan haula'i laisu min aqaribihi. Ternyata Salman, Bilal bin Rabah, Shuhaib Ar-Rumi, ya, mereka itu bukanlah keluarga dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan, ya. Wa innamahum minal mawali. Tapi kenyataannya mereka itu adalah budak. Mereka itu adalah para budak. Salman, Bilal, Shuhaib Ar-Rumi, haula'il mawali. Mereka itu adalah budak-budak. Wa ma hadza, kata beliau, bersamaan dengan ini, saru aqraban nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahabbahum ilaihi. Bersamaan dengan ini, Salman seorang budak, Bilal seorang budak, Shuhaib Ar-Rumi seorang budak. Bersamaan dengan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum sangat mencintainya, saru aqraban nas, sehingga mereka menjadi orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa demikian? Jawabannya adalah karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang berjalan di atas tauhid. Orang-orang yang mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum mu'minun, ditambah lagi karena mereka seorang mukmin. Kemudian contoh berikutnya, bahwasanya yang menjadi ukuran seorang dicintai atau tidak itu bukan keluarga, tapi adalah at-taqwa wal iman, keimanan dan ketakwaan. Contoh berikutnya, bainama Abu Lahabin aduun lahu wa huwa ammuhu akhu abihi wa ma hadza faqad tabarra'a minhu sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai contoh, Abu Lahab itu adalah aduun lahu, orang yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ammuhu, padahal dia pamannya sendiri, saudara dari bapak, ya, saudara bapaknya. Bersamaan dengan ini, kata beliau, wa ma hadza faqad tabarra'a minhu sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari yang namanya Abu Lahab. Walaupun kalau dilihat dari sisi nasab, dari sisi keturunan sangat dekat, ya. Tapi ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak berjalan di atas tauhid, tidak mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau, falaisat al-mas'alatu mas'alatal qarabah, sehingga yang menjadi permasalahan itu bukan masalah dekat atau tidak, ya. Tapi yang menjadi permasalahan barakallahu fikum adalah dilihat dari sisi ad-din, dari sisi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, wala syarafa liqarabati minar rasul sallallahu alaihi wasallam biduni din. Kata beliau, tidak ada lagi istilah kemuliaan dari sisi nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa didasari dengan agama, ya. Jadi yang menimbang itu bukan karena nasabnya, oh saya sangat dekat, tidak, ya. Tapi yang dijadikan barakallahu fikum timbangan itu adalah ad-din, agama. Dilihat agamanya seperti apa, dilihat di dalam bermanhaj seperti apa. Inilah yang terpenting. Barakallahu fikum. Ama idza kana ala dini Rasul sallallahu alaihi wasallam falahu sarful qaraba wa sarful din. Adapun kalau orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia beriman, dia bertakwa, maka dia akan mendapatkan dua kemuliaan. Yang pertama, kemuliaan karena dia berjalan di atas agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah kemuliaan karena dia dekat dari sisi nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wa yajtami'u lahu syarafan. Terkumpul pada orang tersebut dua kemuliaan. Ama idza lam yakun indahu dinun. Adapun orang yang ternyata tidak memiliki agama, artinya tidak mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tanfa'uhu silatul qarabah abadan ma'a mukhalafatid din. Kata beliau rahimahullah ta'ala, adapun orang yang tidak mengikuti agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada manfaatnya kedekatan orang tersebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi nasab. Ya. Barakallahu fikum. Tidak ada artinya yang demikian. La tanfa'uhu abadan, tidak bermanfaat sama sekali. Ma mukhalafati din, tatkala dia dibarengi dengan menyelisih agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya bani fulan, keluarganya fulan bukanlah orang-orang yang aku cintai. Innama aliyau almuttaqun, maka sesungguhnya orang-orang yang aku cintai adalah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, hanya sekedar nasab ini tidak cukup, ya. Sehingga di dalam hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi menyatakan, man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalannya itu pelan, maka nasabnya itu tidak bisa mempercepat. Artinya barang siapa yang punya amalan-amalan kejelekan, dia melakukan amalan-amalan kejelekan, maka barakallahu fikum nasabnya ini tidak bisa menyelamatkan. Kemudian dia menjadi orang yang baik di sisi Allah karena nasab. Barakallahu fikum, tidak demikian, ya. Sehingga sekali lagi yang menjadi ukuran itu adalah kebenaran dia di dalam beragama kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya kata beliau, fadilatul syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa fihi aidan an anasin. Beliau juga akan menjelaskan, sekarang akan menjelaskan sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang berjalan di atas bid'ah. Kalau tadi keadaan orang-orang yang tidak mau mentauhidkan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, laisa li bi auliya, Ya, Nabi tidak mencintai mereka, orang-orang ahlus syirki, walaupun masih keluarganya. Berikutnya kata beliau, wa fihi aidan an Anasin. Begitu juga disebutkan di dalam hadisnya Anas Ibni Malik radhiyallahu taala anhu. Disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu ana ba'da sahabati qala amma ana fala wala akilu lahma wa qala akharu amma ana fa aqumu wala anam wa qala akharu amma ana fala atazawwajun nisa wa qala akharu amma ana fa asumu wala uftir fa qala sallallahu alaihi wasallam lakinnani aqumu wa anamu wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisa wa aqulul lahma faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ya, dijelaskan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu, diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebagian sahabat yang mereka menyatakan adapun saya tidak akan makan daging, yang lainnya lagi mengatakan adapun saya akan terus mengerjakan sholat malam dan tidak akan tidur, yang lain mengatakan adapun saya akan tidak akan menikahi wanita, yang lain lagi mengatakan adapun saya akan berpuasa terus menerus dan tidak berbuka. Akhirnya artinya setiap hari dia berpuasa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, taqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar yang demikian, Nabi mengatakan lakinnani aku muwa'anam, akan tetapi aku ini bangun malam sholat, begitu juga wa'anam tidur, wa asumu wa uftir saya puasa juga berbuka, wa atazawwajun nisa saya juga menikahi para wanita, wa aqulul lahma aku juga makan daging, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman rahiba an sunnati falaysa minni, maka kata Nabi, barang siapa yang membenci sunnahku, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka falaysa minni, berarti dia bukan termasuk dari golonganku. Iya. Terkait dengan hadis ini barakallahu fikum, dijelaskan oleh para ulama ada sebabnya. Asbabul wurud, sebab munculnya hadis tersebut. Kata beliau, hadal hadis fi sahih. Hadis ini disebutkan di dalam sahih, yakni sahihil Bukhari dan sahih Muslim. Yaitu terkait bahwasanya haula'i jama'atun minas sahabati. Yaitu tentang sekelompok sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang yarghabuna fil khairi wal ibadati wa ta'ah, yang mereka semangat untuk melakukan kebaikan, semangat untuk melakukan ibadah, semangat untuk melakukan ketaatan. Ya. Nanti di sini kita akan melihat apakah cukup seorang melakukan ibadah hanya sekedar didasari dengan semangat. Ya. Barakallahu fikum. Disebutkan tentang jama'atun minas sahabah, sekelompok dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi mereka adalah orang yang semangat fil khair, semangat melakukan kebaikan-kebaikan. Yarghabu fil ibadah, semangat untuk melakukan ibadah. Semangat untuk melakukan ketaatan. Dikisahkan sekelompok sahabat ini yang semangat-semangat ini, waja'u yas'aluna an ibadati Rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka datang menanyakan tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? li'ajli an yaqtadu bihi, tujuannya itu untuk mencontoh, tujuannya barakallahu fikum untuk meniru, ini tujuannya. Walamma ukhbiru an ibadati sallallahu alaihi wasallam faqa annahum taqalluha, tatkala dihabarkan tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat tersebut merasa ya masih sedikit ya. Kalau ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian, berarti masih sedikit. Kita itu harus melebihi ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya? Ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dosa-dosanya sudah diampuni, sudah dijamin masuk ke dalam surga. Iya. Tatkala dikhabarkan tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annahum taqalluha, mereka merasa masih sangat sedikit. Sumaqalu, kemudian mereka mengatakan, ar-rasulu laisa mithlana. Sebagian sahabat yang semangat di dalam melakukan ibadah, mereka mengatakan, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti kita. Kita itu harus lebih. Ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat malam kemudian tidur, ya kalau bisa kita lebih. Kalau bisa kita enggak usah tidur, sholat terus. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti kita. Wa rasuluhu filallahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Ditambah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosa-dosanya yang telah lewat dan yang akan datang ya. Kalau kita belum ada jaminan, berarti kita harus lebih. Ini kata mereka. Wa huwa laisa bihajatin ilal ibadah. Kemudian menyimpulkan lagi, pada hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak perlu ibadah. Ya, sudah diampuni dosa-dosanya, dijamin masuk surga. Barakallahu fikum. Sehingga mereka pun memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak benar. Falamma balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadaba wastada ghadabuhu. Tatkala yang demikian itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dengan kemarahan yang luar biasa. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa qala ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Apa tujuannya sekelompok manusia mengatakan demikian-demikian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama ini akhwafukum lillah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Wa atqakukum lahu, aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni usalli wa anam, tapi aku ini mengerjakan salat dan juga tidur. Ya. Wa asumu wa uftir, saya ini berpuasa juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, saya juga menikahi para wanita. Wa aqilul lahma, saya juga memakan daging. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni, maka barang siapa yang dia benci terhadap sunahku, tidak mencontoh, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaisa minni, berarti dia bukan golonganku. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan niatan yang sangat baik, yang mereka orang-orang yang senang kepada ibadah, senang kepada kebaikan, senang kepada ketaatan, ingin berusaha mengalahkan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena merasa dirinya tidak seperti Rasulullah, dirinya tidak ada yang menjamin diampuni dosa-dosa. Barakallahu fikum. Sehingga mereka ingin melakukan ibadah yang lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang demikian barakallahu fikum tidak disenangi oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah dengan kemarahan yang luar biasa. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan, fahadha fihi at-tahdhiru minal ghuluwi fil ibadah, maka ini merupakan tahdhir, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ghulu, supaya tidak berlebih-lebihan di dalam melakukan ibadah, ya. Merupakan tahdhir, peringatan dari sikap ghulu, berlebih-lebihan di dalam melakukan ibadah. Wa huwa aziyadatu wat tasydidu ala nafsi, yaitu menambah-nambahi, kemudian tasydid, memberat-beratkan terhadap dirinya. Ini termasuk yang tidak diperbolehkan di dalam din, di dalam agama, ya. Seorang terlalu memberat-beratkan di dalam menjalankan perintah, ya. Tidak diperbolehkan. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, ya, alasan kenapa seorang itu tidak boleh tasydid, terlalu berlebih-lebihan di dalam menjalankan perintah. Ya. Kata beliau, fadinu wasatun, yang namanya agama itu adalah tengah-tengah, wasat. Ya. Walillahil hamdu. Ya. Wa itidalu. Wala tasuqa ala nafsika. Maka janganlah engkau memberat-beratkan terhadap dirimu. Ya. Wa tahmiluha ma la tatiqu, sehingga pada ujungnya engkau membebani dirimu dengan sesuatu yang kamu tidak mampu. Kamu membebani dirimu dengan sesuatu yang kamu tidak bisa. Ya. Maka ini merupakan kunci di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Jangan berlebih-lebihan. Barakallahu fikum. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzara minal ghului fi ahadithi katsirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mentahdzir, mengingatkan dari sikap ghulu, fi ahaditsa katsiratin, di dalam hadis-hadisnya yang sangat banyak, menjelaskan tentang bahayanya ghulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, halakal mutamatti'un, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh binasa, sungguh hancur orang yang dia berlebih-lebihan, terlalu berdalam-dalam. Barakallahu fikum. Kemudian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dari bahaya berlebih-lebihan di dalam menjalankan din. Wahya ziyadatu fil ibadah, yang dimaksud berlebih-lebihan di sini adalah menambah-nambahi di dalam beribadah. Karena merasa, barakallahu fikum, dosanya sangat banyak, tidak ada jaminan. Kemudian kalau seperti itu, sholatnya akan ditambahi dengan sholat-sholat yang bid'ah, sholat-sholat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang namanya berlebih-lebihan di dalam beragama. Ini yang seperti ini diingatkan, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal alaika antarfuqa bi nafsika, bahkan hendaklah engkau, barakallahu fikum, membebani dirimu dengan sesuatu yang engkau mampu. Ya. Wal insanu idza qasada fil ibadati wa tawassata fiha fa innahu yudawimu 'alaiha. Perhatikan di sini. Kata beliau bahwa saya manusia, apabila dia tengah-tengah di dalam melakukan ibadah, tidak terlalu berlebih-lebihan, juga tidak meremehkan, maka yang demikian ini akan menyebabkan orang tersebut menjadi yudawamu, terus-menerus di dalam melakukan ibadah. Menjadi apa? Istimrar, terus-menerus, tidak mudah putus asa, tidak mudah, barakallahu fikum, menyerah. Ini kalau dia di dalam menjalankan ibadah tawassut, tengah-tengah, barakallahu fikum. Adapun kata beliau, amma idza stada fil ibadah, adapun orang yang mereka berlebih-lebihan di dalam melakukan ibadah, Barakallahu fikum, yamalu wa yatrukuha. Pada ujung-ujungnya orang tersebut bosan, wa yatrukuha. Setelah itu dia meninggalkan ibadah tersebut. Ini akibat tatkala seorang itu barakallahu fikum terlalu berlebih-lebihan ya, di dalam menjalankan agama. Pada ujung-ujungnya dia bosan, setelah itu barakallahu fikum dia tinggalkan. Kata beliau barakallahu fikum, hadza syai'un ma'rufun, yang seperti ini adalah sesuatu yang sudah dikenal, sesuatu yang sudah diketahui. Artinya tatkala seorang itu berlebih-lebihan di dalam menjalankan ibadah, pada ujung-ujungnya orang tersebut futur. Pada ujung-ujungnya orang tersebut merasa bosan ya. Sehingga hendaklah tawasut. Jangan berlebih-lebihan, juga jangan meremehkan. Kenapa demikian? Karena seringnya manusia barakallahu fikum di dalam melakukan ibadah ima terjatuh kepada hulu berlebih-lebihan, atau barakallahu fikum terjatuh kepada sikap-sikap meremehkan ya. Terjatuh kepada sikap-sikap meremehkan. Barakallahu fikum. Ini juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Madarijus Salikin ya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, ma amarahullahu bi amrin illa wali syaitani nazghatan. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan satu perintah kecuali syaitan, iblis dan bala tentaranya akan menggoda dari dua jalan. Imma ila tafriq wa imma ila ifrat. Digoda dari sisi berlebih-lebihan di dalam menjalankan itu terlalu hulu, terlalu berlebih-lebihan ya. Atau yang kedua barakallahu fikum, dibikin meremehkan sehingga meninggalkan kewajiban-kewajiban, meninggalkan perintah. Ya, ini juga salah, ini juga keliru. Barakallahu fikum. Kata beliau, fa in fal insanu basharun la yatahammalu. Yang namanya manusia ya, yang namanya insan itu basar manusia ya. Maka kata beliau, fa idza saddada ala nafsihi lam yastati'. Apabila dia terlalu memasak-masakan kepada dirinya, maka ujung-ujungnya dia tidak mampu, dia tidak bisa. Wa fi nihayati yatrukul amal. Pada ujung-ujungnya tatkala dia senang memasak-masakan, pada ujung-ujungnya barakallahu fikum yatrukul amal. Ujung-ujungnya amalan tersebut ditinggalkan ya. Lah ternyata berat yang seperti ini ya, barakallahu fikum. Maka sekali lagi al-wasat ya. Wa hadza musyahidun ma'rufun, yang seperti ini adalah perkara yang dikenal, disaksikan ya. Bahwasanya barakallahu fikum orang yang dia berlebih-lebihan di dalam menjalankan ibadah, pada ujung-ujungnya adalah orang tersebut menjadi orang yang futur. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau rahimahullah ta'ala, wa hunaka unasun ra'ainahum yatasaddaduna thumma fi nihayati inhalu minad-din. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan di sana ada sekelompok manusia yang kami lihat mereka terlalu berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama. Kemudian pada ujung-ujungnya karena terlalu berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama, inhalu minad-din, mereka pun meninggalkan agama ya. Ini akibat terlalu tasyadud berlebih-lebihan. Barakallahu fikum. Kana haula'i 'urifa 'anhum tasaddudu wal ghulu ya. Yang mana orang tersebut dikenal orang yang terlalu tasyadud, terlalu memberat-beratkan diri dan ghulu, terlalu melampaui batas ya. Wa fi nihayati asbahumun harifin anitin. Pada ujung-ujungnya, pada akhirnya orang tersebut munharifin anidin, menyimpang dari agama. Ya. Ma kata beliau, hadhihi afatul hulu wal iyadu billah, inilah penyakit hulu. Ya, inilah penyakit hulu. Dan kita berlindung kepada Allah. Betapa banyak ya manusia yang terlalu hulu di dalam menjalankan perintah. Ya. Pada ujung-ujungnya barakallahu fikum, mereka menjadi orang-orang yang munharif, menyimpang, dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, amal i'tidalu wa tawassutu fahadihi sabilun ilal istimrar wa thabat. Adapun orang yang tengah-tengah berjalan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berlebihan juga tidak meremehkan, maka ini adalah jalan menuju kepada istimrar wa thabat. Orang tersebut istimrar, terus menerus, dan thabat, kokoh di dalam menjalankan Islam tersebut. Wa hadhihi sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza fihi al-hathu 'ala al-iqtisadi fil ibadati wal iktidai bi rasuli sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong untuk berjalan iktisad tengah-tengah di dalam melakukan ibadah, tengah-tengah di dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Menjalankan sebagaimana yang dicontohkan, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan barakallahu fikum setelah itu justru meremehkan. Li'ana, kata beliau, watarkul hului watasadud, dan tinggalkan sikap berlebih-lebihan, sikap memberat-beratkan diri. Li'anna hadha bid'atun mukhalafatun di sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena yang seperti ini, terlalu tasadud, berlebih-lebihan, ini adalah merupakan perkara bid'ah, menyelisih jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sabdanya, "Wa man raghiba an sunnati falaisa minni." Barang siapa yang dia benci terhadap sunnahku. Ya. Artinya dia tidak mau mengikuti dengan tawasud. Dia terlalu tasadud, berlebih-lebihan. Orang yang seperti ini telah membenci sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan fa laisa minni, maka dia bukan termasuk golonganku. Sehingga kata beliau rahimahullah taala, hadza qaulihi taala, ini persis seperti firman Allah subhanahu wa taala, wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsah, yang tadi kita bahas. Barang siapa yang membenci agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mereka itu adalah orang yang memperbodoh dirinya, orang yang dungu. Faqad tabarra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlepas diri dari sikap hulu, dari sikap berlebih-lebihan di dalam beribadah. Fa hadza fihi at-tahdziru min bid'atil hului wa bid'atit tasyaddud, maka ini adalah merupakan tahdzir, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bid'ah hulu dan juga dari bid'ah tasyaddud, ya. Berlebih-lebihan, terlalu memberat-beratkan diri di dalam melakukan ibadah. Wal hasu 'alal i'tidali wa tawassuti fi umuri kulliha, perintah untuk i'tidal wa tawassut, tengah-tengah di dalam menjalankan semua urusan agama. Karena agama Islam adalah agama yang wasatun, agama yang tengah-tengah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-An'am 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, sesungguhnya ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, adalah agamaku yang mustaqim. Agama yang mustaqim adalah agama yang lurus, agama yang tengah-tengah, bainal hulu, antara sikap hulu dan sikap tasahul berlebih-lebihan dan sikap meremehkan. Barakallahu fikum. Hadza huwa sabilus sahih. Inilah jalan yang lurus. Jalan yang tengah-tengah adalah sabilus sahih, jalan yang benar. Wa huwa tariqatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yataqallul insanu muslimu amala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai seorang muslim itu melebihi amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa juga, barakallahu fikum, berbuka. Ya, kita pun demikian, jangan terus berpuasa terus. Ya, demikian barakallahu fikum, tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan qudwah, merupakan contoh. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab 21. Allah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan buat kalian, yaitu uswatun hasanah, suri teladan, contoh yang baik buat kalian, bagi orang-orang yang dia mengharapkan untuk bertemu dengan Allah dan berjumpa dengan yaumul akhir, yaitu yaumul kiamah. Barakallahu fikum. Wa hadza laysa tasahulan wala ghuluan. Perhatikan, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bermudah-mudahan, juga tidak berlebih-lebihan. La ifrata wala tafriq. Dinullahi bainal ghali wal jafi'. Agama Allah subhanahu wa ta'ala itu tengah-tengah antara sikap berlebih-lebihan dan sikap meremehkan. Barakallahu fikum. Mereka orang-orang yang meremehkan, ya, juga di sisi lain, di sana ada sekelompok manusia yang suka berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama. Ternyata di sana juga ada sekelompok lain yang terlalu tasahul, menggampang-gampangkan dari si agama. Ya, udahlah, gak apa-apalah. Ya. Maka ya, dua-duanya yang seperti ini adalah salah. Maka orang-orang yang meremehkan din, meremehkan agama, mereka mengatakan inna dina laisa bisalati wal ibadah adinu bil qalbi. Sebagian orang ada yang mengatakan yang namanya agama itu bukan dilihat dari sisi sholatnya, bukan dari sisi ibadahnya, tapi yang penting agama itu di dalam hati. Ini contoh-contoh orang yang tasahul, bergampang-gampangan di dalam beragama. Ya. Sehingga apa akibatnya? Wayatrukul a'mal. Karena dia bergampang-gampangan di dalam beragama, pada ujung-ujungnya mereka meninggalkan amalan. Ya. Hadza jafin, inilah orang-orang yang barakallahu fikum jafin, tasahul, bermudah-mudahan di dalam beragama. Ini juga disalahkan. Ini juga keliru. Barakallahu fikum. Kenapa barakallahu fikum? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita di dalam surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Allah memerintahkan kepada kita semua, memerintahkan kepada Rasulnya, istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan, dan berjalanlah bersama orang-orang yang taba ma'aka, bertobat bersamamu kembali kepada Allah. Setelah itu wala tadgha, jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas, juga jangan tasahul. Jalankan kama umirta, sebagaimana diperintahkan. Ya. Barakallahu fikum. Inilah dinul Islam, adalah din agama yang i'tidal, agama yang tengah-tengah, jauh dari sikap hulu dan juga jauh dari sikap tasahul. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.